إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di pekan keempat dari bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11 di tahun 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ini. Kita duduk bersama dalam rangka menjalankan amalan ibadah kepada Allah berupa thalabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu agama. Kita lanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih di bab yang ke-19, babu maja'a minat taghlidhi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abada. Di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan nas yang terakhir yang disebutkan oleh musannif rahimahullah dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, bagus, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, inna min syirarin nas man tudriku musa'atu wa hum ahya walladzina yattakhidhuna al-qubura masajid. Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia orang yang mendapati hari kiamat sementara mereka dalam keadaan masih hidup, dan termasuk pula adalah orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, tempat sujud. Ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai syirarun nas, sejelek-jelek manusia, yang menunjukkan bahwa apa yang mereka, kondisi atau keadaan mereka ini kondisi termasuk kondisi yang paling buruk, paling jelek, sebagai bentuk untuk menjauhkan umat ini dari melakukan perbuatan yang semisalnya. Nah, jika kita melihat kondisi manusia di hari-hari ini atau di zaman kita, di berbagai tempat yang mungkin kita mendengar atau bahkan mungkin kita pernah melewati, menyaksikannya, di mana kuburan-kuburan menjadi tempat diminta, kuburan menjadi tempat dikultuskan, dikeramatkan, dilakukan safar menuju ke tempat-tempat tersebut dengan berbagai nama atau istilah, wisata religi misalkan, untuk mengunjungi kuburan-kuburan yang dikeramatkan, kuburan para wali misalkan, yang itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan melakukan perjalanan safar tadi, la tusyaddu rihal illa ila thalathi masajid, bukan ziarah kuburnya. Kalau ziarah kuburnya itu disyariatkan mana saja, kapan saja. Tapi yang terlarang pertama melakukan perjalanan safar untuk tujuan ibadah di tempat itu, yaitu ziarah kubur. Yang kedua bukan sekedar ziarah, tapi ada tambahan makna yang mereka inginkan, menganggap, meyakini, meminta di tempat itu perkara yang besar, menganggap, meyakini, mengunjungi tempat-tempat tersebut itu bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup, keberuntungan dalam perjalanan hidup di dunia, atau keberhasilan dan kesuksesan dalam usaha. Diyakini atau dianggap seperti itu, berarti ada nilai lebih yang mereka inginkan. Inilah yang menjadikan hal itu termasuk perkara yang terlarang. Kalau kita melihat kondisi zaman kita dengan berbagai, beragam, banyak tempat-tempat yang terjadi atau terjatuh dalam hal-hal tadi, itu menunjukkan kepada kita bahwa memang telah benar, telah tepat Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu sering banyak memberikan peringatan umat ini dari bahayanya, bahkan di hari-hari meninggalnya, di hari-hari menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Secara umum manusia akan menyatakan atau merasa bahwa kata-kata perpisahan, kalimat-kalimat ketika seorang akan meninggalkan, itu kalimat-kalimat yang penting, kalimat-kalimat yang memiliki makna yang mendalam. Nah, seorang anak misalkan ketika dia ditinggal ayahnya pergi, atau sebaliknya seorang anak misalkan ketika hendak meninggalkan orang tuanya misalkan untuk safar, untuk merantau, untuk belajar thalabul ilmi, meninggalkan rumahnya misalkan, tentunya akan ada pesan-pesan penting. Nah, salah satu atau dari kedua belah pihak, pesan-pesan ini tentunya bagi orang yang merasa perkara itu penting, dia akan selalu mengingat, dia akan selalu mengenangnya, adalah menjadi hal yang menarik dan menyenangkan untuk hal-hal itu selalu teringat dan terkenang, karena itu perkara penting. Subhanallah, kalau kita melihat pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan mengetahui bahwa sungguh apa yang telah beliau pesankan, apa yang telah beliau wasiatkan, apa yang telah beliau nasihatkan di akhir-akhir hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan sepanjang hidup beliau dan terutama di akhir-akhir hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah perkara yang sangat besar dan penting dalam kehidupan umat manusia ini, agar mereka bisa selamat di dunia, demikian pula di akhirat. Kita lanjut. Qala al-musannif aw qala al-muallif rahimahullah qala wala raiba fil qat'i bi tahrimihi, dan tidak ragu secara pasti dan meyakinkan bahwa perkara ini perkara yang diharamkan, yaitu membangun masjid di atas kuburan. Karena pembahasannya pembahasan membangun masjid di atas kuburan. Tsumma dzakara al-ahadits fi dzalika ila an qala, kemudian beliau Syekhul Islam rahimallahu menyebutkan beberapa hadis terkait dengannya, hingga beliau berkata, wa hadhihi al-masajidul mabniyatu 'ala quburil anbiya was-salihin aw al-muluki wa ghairihim tata'ayyanu izalatuha bihadmin aw bighairi, masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan para nabi, orang-orang saleh, atau para raja, atau yang lainnya, tata'ayyan izalatuha, menjadi sebuah perkara yang pasti dan harus ain untuk dihilangkan. Apakah dengan dihancurkan atau yang lainnya? Dipalingkan, jangan disatukan. Ini sangat bertentangan dengan pesan dan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara masjid dengan kuburan. Maka harus dihilangkan. Hadza mimma la a'lamu fihi khilafan bainal ulama'il ma'rufin, kata beliau rahimahullah, ini termasuk perkara yang saya tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan para ulama yang ma'ruf, yang terkenal, yang terpandang. Saya tidak mengetahui adanya silang pendapat di antara mereka yang menunjukkan bahwa yang beliau dapati dari seluruh para ulama yang ma'rufin, seluruhnya sepakat tidak boleh untuk disatukan masjid dengan kuburan. Kalau masjid tetap dibangun di atas pekuburan, maka harus dihilangkan, harus dirobohkan atau perkara yang lain, agar kemudian terpisahkan antara kuburan dengan masjid. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yajibu hadmul qibab allati buniyat 'alal qubur li'annaha ussisat 'ala ma'siyat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk menghancurkan atau merobohkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan-kuburan, karena hal ini dibangun di atas perkara bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW telah melarang membangun di atas kuburan. Nah, ya, nah, Rasulullah SAW an yujassasal qabru wa an yubna alaih. Nabi SAW melarang untuk diberikan kapur atau cat pada kuburan, dan dilarang, beliau melarang untuk membangun di atas kuburan. Terlarang. Kalau membuat kubah, membuat bangunan di atas kuburan, itu terlarang, dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi bangunan yang besar seperti masjid, pelarangannya pelarangan yang berlipat. Pelarangan membangun masjid, dan yang lainnya. Waqad afta jama'atun min asy-Syafi'iyyah bi hadmi ma fil firaqah ma fil kirafah min al-abniyati minhum Ibnu al-Jummaz Jumaizi wadh-dhahir at-tazmanti wa ghairuhuma. Na'am. Dan sungguh, kata beliau, sekelompok dari kalangan ahlul ilmi dari mazhab Syafi'iyah telah memfatwakan untuk merobohkan apa yang ada di Al-Qirafah, di daerah Al-Qirafah, ya, kabila di Yaman, dari bangunan-bangunan yang dibangun di atasnya. Bangunan-bangunan yang dibangun di atasnya. Di antara ahlul ilmi dari kalangan Syafi'iyah itu adalah Ibnu Jumaizi. Wadh-dhahir at-Tazmanti dan yang lainnya. Ini istilah atau nama-nama di daerah atau di daerah tertentu, ya. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau hendak menukilkan bahwa amalan ini, perkara ini, terlarangnya membangun di atas kuburan, ya, itu bahkan dari berbagai madhab. Beliau menyebutkan madhab Syafi'iyah. Nah, waqala al-qadhi Ibnu Kaj, berkata al-qadhi Ibnu Kaj, wala yajuz an tujassasal kuburu wala an yubna 'alayha qibabun wala ghairu qibabin wal wasiyatu biha batilah. Tidak boleh untuk diberikan kapur atau cat pada kuburan, diberikan warna pada kuburan, ya, untuk menghiasi. Dan tidak boleh dibuat bangunan kubah di atas kuburan atau yang bukan kubah, ya. Dan memberi wasiat untuk melakukannya setelah dia meninggal itu batil, tidak dapat dijalankan, tidak bisa dilaksanakan wasiat itu. Nah, padahal wasiat itu sesuatu yang harus dijalankan setelah seorang meninggal, tetapi karena bertentangan dengan syariat maka ditiadakan, nah, diabaikan. Waqala al-Azra'i, berkata al-Azra'i, wa amma butlanul wasiyati bi bina'il qibabi wa ghairihima wa ghairiha min al-abniya wa infaqil amwalil kathira fala raiba fi tahrimihi. Adapun batilnya memberikan wasiat untuk membuat bangunan kubah atau bangunan-bangunan yang lain pada kuburan dan mengeluarkan harta yang banyak untuk mewujudkannya, maka tidak diragukan lagi tentang pengharamannya. Tentang pengharamannya, bahwa hal ini hal yang haram. Allah SWT melarang, Allah SWT membenci, ya. Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dil banat wa man'an wahad wa kariha lakum qila wa qal wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Nah, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan bentuk-bentuk kedurhakaan kepada orang tua, wa'dal banat, menguburkan perbuatan menguburkan anak perempuan, bayi perempuan dalam kondisi hidup, seperti perbuatan kaum jahiliyah. Wa man'an wahad, Allah mengharamkan perbuatan man'an wahad, mencegah dari memberikan atau mengeluarkan apa yang harus dia berikan dan keluarkan dari harta. Di bersamaan dengan itu dia mengharap meminta pada orang lain sesuatu yang tidak berhak dia minta. Nah, itu diharamkan. Dan Allah membenci qila wa qal, ya, qila wa qal, katanya dan katanya, menukilkan berita-berita, membicarakan, mendiskusikan dan menyebarkan isu-isu hoax, berita-berita yang tidak benar, nah, ya, sehingga menimbulkan berbagai hal-hal yang jelek. Dan membenci kasratus su'al, banyak meminta atau bertanya dalam makna yang lain, dan membenci menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan harta. Nah, maka kata beliau, fala raiba fi tahrimi, tidak ragu tentang diharamkannya hal itu. Wa qala al-Qurtubi fi hadits Jabir radhiyallahu anhu, dan berkata al-Qurtubi dalam hadits Jabir, naha an yujassas al-qabru aw yubna alayh. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, memberikan cat pada kuburan atau kapur dan membangun di atasnya. Wa yudhahiru wa bi dhahiri hadzal hadits qala Malik, dan dengan zahir hadis ini berpendapat dengannya al-Imam Malik rahimahullah, berarti dari mazhab Syafi'iyah, dari mazhab Hanabilah, dari mazhab Malikiyah. Naam, demikian pula Hanafiyah. Wa kariha al-bina'u wal jassu 'ala al-qubur, membenci membuat bangunan dan memberikan cat atau kapur pada kuburan. Wa qad ajazahu ghairu, hal ini dibolehkan oleh orang lain yang lainnya. Hadal hadis hujjatun alaih, dan hadis ini sebagai hujjah untuk membantah pendapat yang membolehkan bahwa Nabi SAW melarang. Wa qala Ibnu Rusdin, berkata Ibnu Rusdin, kariha Malik al-bina' 'alal kubur, al-Imam Malik membenci, istilah-istilah membenci kariha pada ulama ussalaf itu bukan makruh pada yang diistilahkan dengan oleh para mutaakhirin. Istilah makruh dahulu itu maknanya haram, terlarang. Hanya saja mereka bersikap wara, nah, menyebutkan haram kalau ada nas yang jelas, ya, nah, ya, tapi ada ancaman. Tapi kalau tidak, mereka menyebutkan dengan istilah kariha, makruh. Nah, ya, itu bukan berarti makruh yang berarti boleh dilakukan, tapi diharamkan. Wa ja'alal balaqatil maktubah, demikian pula Imam Malik membenci membuat balaqatil maktubah, membuat nisan-nisan yang tertulis, ya, bertulisan berbagai hal mengenai orang yang meninggal tadi. Wa huwa min bid'ai ahli al-tul ahdatsuhu iradatul fakhri wal mubahati was sam'ati. Dan ini termasuk perkara yang muhdats, perkara yang diada-adakan, ya, oleh orang-orang yang memiliki kemewahan, harta, kelapangan. Mereka membuat hal ini, melakukan perkara tadi, membuat nisan, menulis berbagai tulisan-tulisan di nisannya atau di kuburannya dalam rangka untuk fakhr, menyombongkan diri atau membanggakan diri, atau sum'ah, ya, untuk agar kemudian mendapatkan sanjungan. Wa huwa mimma la ikhtilafa fi, dan ini termasuk perkara yang tidak ada khilaf, ya, bahwa hal ini dibenci, terlarang. Wa qala Zailai fi syarhil kanz, berkata Zailai dalam syarhul kanzi, yukrahu an yubna 'alal qabri, dimakruhkan, dibenci untuk membuat bangunan di atas kuburan. Wa dzakara Qadhi Khan annahu la yujassasul qabru wa la yubna 'alaihi. Qadhi Khan menyebutkan bahwa tidak boleh kuburan itu diberikan cat atau kapur pewarna, dan tidak boleh dibuat bangunan di atasnya. Lima ruwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'an at-tajsis wal bina'i fawqal qabri. Karena telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang dari memberikan cat atau kapur pada kuburan dan membuat bangunan di atas kuburan. Wal murad bil karaha indal Hanafiyah rahimahumullah. Nah, ini dari madhab Hanafiyah. Dan yang dimaksud dengan karaha menurut madhab Hanafiyah rahimahumullah, karahat tahrim, maksudnya diharamkan. Nah, ya, kita mengingat semakna dengan ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Isra beberapa dosa-dosa besar, ya, dosa kesyirikan, dosa membunuh, ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq au min imlaqin, wala taqrabu zina, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Nah, dan seterusnya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Nah, di akhirnya kullu dzalika kana sayyi'u 'inda rabbika kana makruha. Seluruh hal itu kejelekannya di sisi Rabbmu kana makruha, merupakan perkara atau hal yang dibenci, makruh, hal yang makruh. Padahal dosa-dosa yang sangat besar, dosa berzina, iyadan billah, dosa membunuh, iyadan billah, dosa kesyirikan. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kana makruha, perkara itu perkara yang makruh. Nah, bukan berarti boleh dilakukan, itu perkara yang diharamkan, diamalkan, dilakukan. Qala rahimahullah, wa qad dzakara dzalika Ibnu Nujaim fi syarhil kanzi, dan itu, hal itu telah disebutkan oleh Ibnu Nujaim dalam syarhul kanz. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, akrahu an yu'azzama makhluqun hatta yuj'ala qabruhu masjidan. Aku membenci, maksudnya haram, untuk satu seorang makhluk itu diagungkan secara berlebihan hingga dijadikan kuburnya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Makhafatal fitnati alaihi wa ala man ba'dahu minan nas, karena khawatir fitnah atas dia dan atas orang-orang setelahnya, ya, Nah, karena bisa tertipu manusia, terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa kalamu Syafi'i rahimahullah yubayyinu anna muradahu bil karahati karatu tahrim. Dan perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan karaha adalah karahat tahrim, ya, diharamkan. Naam. Qala syarih, berkata syarih, wa jazama An-Nawawi rahimahullah fi syarhil Muhaddab bi tahrimil bina'i mutlaqan. Berkata syarih Syekh Sulaiman dalam Taisir Al-Azizil Hamid, An-Nawawi rahimahullah memastikan dalam syarhul Muhaddab bahwa membangun di atas kuburan itu perkara yang diharamkan secara mutlak. Wa dzakara fi syarhi Muslim nahwahu aidan, dan beliau juga menyebutkan dalam syarah Muslim Al-Hafidz An-Nawawi, ya. Nah, ulama besar dari mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa hal itu hal yang diharamkan. Nah, ini untuk mengingatkan kita, ya, yang menisbahkan diri kepada mazhab Syafi'iyah, ini ulamanya. Naam. Wa qala Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudama Imamul Hanabila sahibul musannafat al-kibar kal-Mughni wal-Kafi, berkata Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin ibn Qudama, ya, Imam al-Hanabila, pengarang karya-karya besar seperti al-Mughni, al-Kafi. Wala yajuzu ittikhadul masajid alal qubur, tidak boleh menjadikan masjid-masjid di atas kuburan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara. Al hadith. Wa qad ruwina anna ibtida'a ibadatil asnam ta'dhimul amwat wa ittikhaduhum suwaran wa tamassuhu biha wa salatu 'indaha. Dan warwina, yakni kami telah memiliki riwayat-riwayat yang bersanad bersambung yang menunjukkan bahwa permulaan peribadatan kepada berhala itu dimulai dari mengagungkan orang-orang yang telah meninggal, menjadikan dan membuat patung-patung dan gambar-gambar mereka, menyentuh dan mengusap nisan-nisan atau kuburan-kuburan mereka dengan keyakinan tertentu, dan mengerjakan salat di sisi kuburnya. Ini amalan-amalan, perkara-perkara yang mengawali peribadatan kepada berhala, penyembahan kepada patung, kepada berhala. Ini awalnya. Nah, disebutkan oleh Ibn Qudama rahimahullah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa ammal maqbara fala farqa fiha bainal jadidati wal atiqah. Adapun maqbara yang tidak boleh salat di situ, tidak ada bedanya antara yang baru maqbarahnya atau yang lama. In qalabat turbatuha aw lam tanqalib, yang belum berubah tanahnya atau yang telah berubah, ya, wala farqa baina an yakuna bainahu wa bainal ardi hailun aw la, tidak ada bedanya antara apakah antara tanah itu dengan kuburan tersebut ada pembatas atau tidak. Li umumil ismi wa umumil illah, karena berdasarkan keumuman nama makbarah dan keumuman pelarangannya. Maksudnya sama saja, kuburan itu kuburan lepas tanpa pagar, tidak boleh sholat di dalamnya, ya, sekitar kuburan, atau yang sudah ada pembatasnya, ya. Nah, untuk seseorang sholat di dalamnya atau di area, di dalam area kuburan tersebut, sama saja. tidak dibolehkan salat di sisi kuburan atau antara kuburan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana alladziina taqadu qubural anbiya'i masajid, karena Allah melaknat orang-orang yang menjadikan atau membuat kuburan para nabi itu sebagai masjid. Wa ma'lumun anna qubural anbiya'i la tanjus, dan perkara yang dimaklumi kuburan para nabi itu tidak najis. Karena nanti akan disebutkan insyaallah ada sebagian yang berpendapat bahwa terlarangnya sholat di kuburan itu karena area kuburan itu telah najis, telah ternajisi dengan jasad-jasad manusia yang hancur, yang bernanah, ya. Nah, telah ternajisi dengan jasad tadi, sehingga kata mereka itu illah pelarangan sholat di area makbarah, ya. Nah, makanya mereka membolehkan sholat di sisi kuburan, yang penting bukan najis kalau kuburannya kuburan para nabi misalkan atau yang lain. Maka alasan ini kata beliau alasan yang batil, alasan yang salah. Nabi SAW melarang dalam hadis ini itu justru arahnya yang terutama kepada kuburan para nabi, dan kuburan para nabi itu tidak najis. Nah, ya. Padahal kalau mau dilihat bukan cuma kuburan para nabi, kuburan manusia pada umumnya, ya. Nah, itu bukanlah najis. Nah, namun yang menjadi titik penting di sini bahwa kuburan para nabi itu tidak najis. Nah, kalau jasad manusia itu hancur, berbeda dengan jasad para nabi. Nah, ada sebagian ada riwayat yang diperselisihkan oleh ahlul ilmi, sebagian menghasankan bahwa innallaha harama al-adha harama ajsa haj harama 'alal abdi ajsadul anbiya, atau kama qala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan an ta'kulahul ardu, ya, jasad para nabi itu untuk dimakan tanah, ya, untuk dimakan. Nah, sehingga tidak hancur. Kalau dengan keterangan hadis tadi atau riwayat tadi menunjukkan bahwa kuburan para nabi berarti tidak ada illah yang mereka katakan sebagai tempat yang najis, itu pun dalam syariat ini terlarang. Berarti menunjukkan bahwa pelarangan menjadikan masjid di atas kuburan atau pelarangan sholat di sisi kuburan itu bukan karena najisnya, ya, tapi karena illah yang telah kita pelajari. Itu terlarang karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Qala rahimahullah, beliau melanjutkan, wabil jumlah. Faman 'allala an-nahya 'ani sholati fil maqbarati bin najasati turbati khassatan fahuwa ba'idun an maqsudin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, barang siapa yang menyebutkan sebab pelarangan dari mengerjakan sholat di area pekuburan itu karena najis tanahnya secara khusus, maka ini sangat jauh dari maksud dan tujuan Nabi SAW dalam hadis ini. Tsumma la yakhlu an yakuna al-qabru qad yubna 'alaihi masjidun. Kemudian juga tidak lepas bahwa kuburan itu terkadang dibangun di atasnya masjid. Fala yusalla fi hadzal masjid, sehingga tidak boleh mengerjakan sholat di masjid itu. Artinya kalau dikatakan bahwa terlarangnya sholat di area kuburan itu karena najis, sementara jasad itu kan di bawah bukan di atas. Kalau terlarang sholat di atas kuburan atau di sisi kuburan itu karena najisnya tanahnya, berarti sama dengan pemahaman mereka itu, sama saja meskipun dibangun masjid di atasnya. Apa bedanya sholat di atas tanahnya yang dekat kuburan dengan sholat di atas masjid yang berlantai, yang di bawahnya atau di sekitarnya ada kuburan? Karena terlepas dari jasad tadi, telah terpisah jauh dari jasad tadi. Kalau dengan pemahaman mereka pun itu salah. Berarti gak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Tetap gak boleh. Sawa'un kana khalfal qabri aw amamahu, sama saja di belakang kuburan atau di depannya, bighairi khilafin fil madhab. tanpa ada khilaf dalam mazhab. Atau makna yang kedua, ya, itu pun ditambah lagi tidak boleh apa kuburan itu telah dibangun di atasnya masjid sehingga tidak boleh sholat di dalam masjid tadi. Karena masjid itu telah dibangun di atas kuburan, sama saja apakah kuburannya di bagian belakang shaf atau di depan shaf, tidak boleh untuk dikerjakan sholat di situ. Karena kuburannya di dalam masjid, masjid dibangun di atas kuburan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna man kana qablakum kanu yattaqiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattaqidul qubura masajid? Fa inni anhaakum an dzalik." Nabi SAW beliau menyatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan para nabi, kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Aku larang kalian dari melakukannya. Kata Nabi SAW. Wa khassa kuburul anbiya'i wa salihin. Lianna ukufan nasi ala kuburihim a'zam. Dan beliau khususkan kuburan para nabi dan orang-orang soleh dalam hadis ini. Kenapa dikhususkan kuburan para nabi dan orang-orang soleh? Lianna ukufan nasi ala kuburihim a'zam. Karena i'tikafnya, berdiam dirinya untuk sebuah hal yang mereka yakini berbau keagamaan. Itikaf maksudnya berdiam diri di situ, mungkin berzikir, mungkin baca Al-Quran atau yang semisalnya. Itikaf kayak orang itikaf di masjid, ya. Kata beliau, karena ketika manusia mereka beritikaf di kuburan-kuburan tersebut, itu lebih besar fitnahnya, lebih besar pelanggarannya. Watikhaduha masajid asyad, dan membuat atau menjadikan masjid pada kuburan-kuburan tadi, itu lebih besar kemudaratannya, ya. Nah, orang lebih terarahkan kepada kesyirikan, lebih sangat cepat daripada kuburan orang yang diketahui orang yang tidak soleh, orang yang fasik atau tidak mempedulikan agama, misalkan, ya. Kuburan orang yang dianggap soleh itu jauh lebih cepat menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, iyadan billah. Wa kadzalika in lam yubna alaihi masjidun fa hadza qad taqaba haqiqatal mafsadati allati kana an-nahyu 'ani sholati 'indal quburi min ajliha. Dan demikian pula, meskipun tidak dibangun masjid di atas kuburan tadi, maka sesungguhnya ketika sholat di sisi kuburan tadi, seseorang telah melakukan mafsadah, kerusakan yang hakiki, yang karenanya larangan mengerjakan sholat di sisi kuburan itu ada, ya. Nah, artinya mafsadah yang besar, manusia bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Meskipun itu bukan bangunan masjid, meskipun itu bangunannya bangunan kuburan, tidak boleh untuk melakukan ibadah di sisi kuburan tersebut. Fa inna kulla makanin sulliya fihi yusamma masjidan, karena setiap tempat yang manusia mengerjakan salat di tempat itu akan dikatakan atau dinamakan sebagai masjid. Dinamakan sebagai masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan untukku tanah ini sebagai masjid dan sebagai alat bersuci. Sebagai masjid maksudnya, kalau tidak ada masjid yang bisa dituju karena jauh atau karena hujan atau apa saja, seorang sholat boleh di mana saja selain tempat yang terlarang. Di bumi ini dibolehkan. Nah, maka ketika dia mengerjakan sholat di tempat itu, berarti itu masjid. Itu tempat sholatnya dia. Dan itu tidak boleh dilakukan di kuburan. Ya. Wa in kana maudhi aqabrin aw qabrain. Meskipun tempat itu tempat satu kubur atau dua kubur, dua kuburan, artinya tidak mesti banyak. Meskipun cuma satu kuburan atau dua kuburan, tetap tidak boleh seseorang mengerjakan sholat di tempat itu, ya, terlarang. Nah, wa qala ba'du ashabina, berkata sebagian alul ilmi madhab kami, madzhab Hanabilah, la yumna'u sholatu fiha, tidak terlarang sholat di dalamnya. Li'annahu la yatanawaluhu ismul maqbarah, karena hal itu tidak tercakup nama maqbarah. Mereka mengatakan atau mengistilahkan kalau maqbarah itu kuburannya banyak. Kalau cuma satu atau dua kuburan bukan maqbarah. Nah, itu sebagian madhab. Walaysa fi kalami Ahmad, dan itu tidak ada pada kalam Imam Ahmad. Wala ba'du ashabihi hadzal farq, dan tidak pula ada kalam pada sebagian ulama madhab Hanabilah tentang perbedaan ini. Artinya para ulama tidak menyebutkan perbedaan, sama sebenarnya. Mau satu kubur, dua kubur, banyak kubur, tetap namanya makbarah. Tidak boleh mengerjakan sholat di situ. Bal umumu kalamihim yaqtadhi man'a sholati 'inda kulli qabrin. Bahkan keumuman perkataan mereka, ulama tersebut, menunjukkan bahwa terlarang mengerjakan sholat meskipun di sisi satu kuburan. Waqad taqaddama 'ala an 'Ali annahu qala, telah terdahulu dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, la usolli fi hammamin wala 'inda qabrin, aku tidak salat di kamar mandi hammam, dan tidak pula salat di sisi kuburan. Fa ala hadha yakunu nahyu mutanawilan li tahrimil qabri wa fina'ihi, afwan, mutanawilan li harimil qabri wa fina'ihi. Maka dengan ini menunjukkan bahwa pelarangan itu juga mencakup area sekitar atau halaman sekitar kuburan. Ya. Jadi bukan hanya sholat di atas kuburan yang terlarang, di area sekitar kuburan pun terlarang. Di samping misalkan ya, kuburan tadi, kuburan itu kan ada halamannya kadang, ya kan? Ada sisi halamannya, mungkin sekitarnya masih kosong, belum ada penghuninya, itu pun tetap tidak boleh digunakan sebagai tempat sholat. Nah, wala tajuzu sholatu fi masjidin yubna ala maqbaratin, dan tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Sawa'un kana lahu hitani tahjizu bainahu wa bainal kubur au kana makshufan, sama saja ya, masjid atau kuburan itu, masjid itu memiliki tembok yang menghalangi antara masjid dengan kuburan, atau terbuka. Lihat, ini kuburan, lalu orang bangun masjid di atas kuburan tadi. Kata beliau, tidak boleh sholat di masjid itu. Sama saja, kuburan ini kuburan yang terbuka dengan apa itu, dengan masjid, isi masjid, hala apa, bagian dalam masjid terbuka, atau telah dibuat dinding. Selama masjid itu dibangun di atas kuburan, maka tidak boleh sholat di masjid itu. Ya, nah, sama saja kuburannya kuburan yang terbuka terlihat, orang bisa lihat, sama datarnya dengan lantai masjid, ataukah telah ada dinding pemisah. Nah, tetap tidak boleh. Nah, untuk sholat di situ. Ya, sekali lagi, ini tentunya berbeda dengan Masjid Nabawi. Kuburan sendiri, masjid sendiri, masing-masing di tempatnya, tidak bergabung. Nah, ya, seperti yang sudah disebutkan. Ini pembahasannya yang dimaksud, kuburan sudah ada lebih dulu, baru kemudian dibangun masjid besar di atasnya. Sama saja kuburannya di bagian belakang masjid, di bagian depan masjid, sebelah kanan atau sebelah kiri masjid. Selama masih dalam bangunan masjid, terlarang sholat di masjid itu. Nah, qala fi riwayatil Asram, berkata dalam riwayat al-Asram, idza kana al-masjidu bainal quburi la yusalla fihi al-fariidhah, kalau masjid itu dibangun di atas kuburan, maka tidak boleh mengerjakan sholat wajib di situ. Wa in kana bainaha wa bainal masjidi hajizun, meskipun antara masjid, antara kuburan dengan masjid itu ada penghalang, ya, ada penghalang, farukhisa an yusalla fihi 'alal janaiz, namun diberikan rukhsah, diringankan kalau sholatnya sholat jenazah. walai sholafihi ala ghairil janaiz, dan tidak mengerjakan sholat pada selain sholat jenazah. Wa zakara hadis Abi Mafsad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau kemudian menyebutkan hadis Abu Mafsad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu alal kubur, jangan kalian salat di atas kuburan. Nah, wa qala isnaduhu jayyid, dan beliau mengatakan sanadnya jayyid. Nah. Ya. Subhanallah, tinggal sedikit, tapi waktu tidak cukup. Nanti insyaallah kita lanjutkan biiznillah di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.